di kota surga impian terlena. Ah! 90-an, darah dihirup. tengah kota. Di tengah kota. Bertegur sapa bagaimana harus aku buktikan silaturahim suruhan Tuhan sampai bila. Thank you. dibuka pintumu, inilah kata-kata kecewa. Disinilah sewaktu-waktu dulu mencari kenyataan semalam. Kata Tercipta nikmatnya sejahtera. Baru aku tersedar kasih, lama sudah kita terpisah. Kau pinta kita menjauh, agar kasihku pun tetap teguh. Itu janjiku dan engkau berikan ku kasih. Lama ku cari.